cinta ini. Ku yakin terjadi, cintaku akan bersemi. Aku sayang padamu, aku sayang padamu, aku sayang padamu, aku sayang padamu. Cintaku akan bersemi, aku pun menyayangimu. Setulus hatimu, aku pun menyayangimu. Aku tak mau, ku tak mau.